Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saudara-saudaraku muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita dalam pembahasan kita Riyadhus Shalihin dalam bab mengenai kesabaran, yang kita membahas bab ini dan tentu saja berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita digolongkan sebagai orang-orang yang terhindar dari kerugian, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam keadaan rugi semuanya, tapi kemudian dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling mewasiatkan dengan perkara kebenaran, wa tawasau bis-sabr, dan saling berwasiat dengan perkara kesabaran. Maka inilah salah satu sifat dari orang-orang yang dihindari dari kerugian, dihindari atau dihindarkan dari kerugian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu senantiasa mewasiatkan satu sama lain dengan perkara kesabaran, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, kesabaran di atas atau menghadapi musibah, dan juga bersabar untuk menghindari keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya Pak Usman, boleh ambil tisu Pak ya? Di sini boleh ambil tisu ya? Ada tisu ya di sini? Kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab kesabaran ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza arada Allah bi'abdihi khairan ajjala lahu al'uqubata fid dunya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi seorang hamba suatu kebaikan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada Allahu bi'abdihi asyarra amsaka 'anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi seseorang, maka sungguh dia akan Allah Subhanahu wa taala tahan dengan dosa yang dia lakukan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya pada hari kiamat. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pada hadis ini ada suatu tanda-tanda, suatu pertanda tentang apakah seorang itu dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Artinya bahwasannya setiap manusia itu adalah pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Sungguhnya setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa qad khata'a tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua anak Adam pasti berdosa. Dan semua dosa tersebut bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau kemudian akan dihukum, diberikan hukumannya, ditimpakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman tersebut di dunia, ditimpa dengan berbagai macam musibah, ditimpa kemiskinan, ditimpa rasa sulit, berbagai problema hidup, ditimpa rasa sedih, gundah gulana. Bahkan pada hadis-hadis yang sudah kita lewati sebelumnya, bahkan sampai seorang tertusuk duri sekalipun. Nah, itu adalah sebagai kafarah, penebus dari dosanya, penebus dari dosanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan bagi orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Kenapa? Karena azab di dunia, hukuman di dunia itu lebih mending daripada azab di akhirat. Wala azab di akhirat akbar, dan sungguh azab di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau saja seandainya mereka itu mau mengerti firman Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azab dunia ini, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di dunia ini tidak seberapa apabila dibandingkan nanti azab yang di akhirat. Tapi justru dengan hukuman tersebut, dengan musibah tersebut, seorang hamba akan bersih, sucikan, hilangkan asar atau dampak daripada dosa yang dia lakukan. Maka itulah suatu kebaikan bagi hamba. Bahkan disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam penjelasannya di sini, bahwasanya bisa jadi seseorang itu kemudian dijadikan berat, dijadikan kemudian sakit sakaratul mautnya. Kenapa? Untuk kemudian menghilangkan mungkin satu dosa yang masih tersisa padanya, dua dosa atau beberapa dosa yang ada padanya, dijadikan benar-benar sakaratul mautnya sebagai sakaratul maut yang berat, sakit parah, tertimpa demam atau panas yang sangat tinggi, pusing yang sangat menyakitkan dan lain sebagainya ketika sakaratul mautnya. Maka hendaknya disadari, bisa jadi itu kemudian sebagai penebus, dan ingin kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin kemudian menghabiskan semua dosa yang ada pada dirinya sebelum dia dicabut ruhnya, sebelum dia berhak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih membawa satu atau dua dosa. Maka ini suatu kenikmatan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada dosa yang tersisa, sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu pula, bahwasanya apabila seorang ditimpa oleh musibah, ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, tentu saja syaratnya apa? Bersabar. Sudah kita sering sampaikan syaratnya bersabar, ya. Karena kalau kita bersabar, justru dosa yang didapatkan, justru dosa yang didapatkan, karena sabar itu adalah wajib. Sabar atas musibah adalah wajib. Maka apabila dia mau bersabar, maka itulah kebaikan baginya. Namun apabila sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba itu keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, dan sungguh merekalah manusia yang kemudian akan ditanya. Jangan kemudian ditanya kenapa kok kemudian fulan dijadikan muslim, oh yang ini jadikan kafir, padahal baik, suka berderma, suka memberikan infak, sedekah, senang kemudian berbuat kebaikan bagi sesama, kok dijadikan kafir, padahal orang sebaik ini. Yang ini satu lagi dijadikan muslim, padahal dia sangat jahat, padahal dia melakukan dosa-dosa besar, tapi dia muslim. Kok bisa seperti itu? Kok bisa kemudian yang ini kemudian masuk ke dalam surga, yang muslim yang jahat ini kemudian nanti pada akhirnya apabila memang keislamannya benar, jujur, keimanannya betul di dalam dirinya, dia akan masuk surga. Kok yang ini yang baik, yang tidak punya keimanan, yang tidak masuk dalam Islam, kok bisa kok masuk neraka? Maka la yus'alu amma yaf'al. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya atas apa yang dilakukannya. Allah fa'alun lima yurid. Dalam firman yang lainnya dikatakan fa'alun lima yurid. Melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak kemudian ditanya kenapa atau bagaimana. Tidak ditanya alasannya. Tapi jelas Allah Subhanahu wa taala bukan tidak punya hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki keburukan bagi seorang hamba, dia akan menahan dia. Menahan dalam keadaan dia terus melakukan dosa, tidak dibalas. Tidak dibalas. Tapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala balas semuanya, Allah lunasi semuanya, Allah kemudian menghitung seluruh dosa-dosa tadi yang selama dunia, di dunia dia tidak mendapatkan balasannya, nanti pada hari akhir nanti dibalas keseluruhannya, tidak ada yang kemudian akan terlewatkan. Nah, dosa syirik dibalas dengan balasannya, dosa kemaksiatan, dosa misalnya minum-minuman keras, dosa berjudi, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama di dunia belum dibalas. Selama di dunia belum dibalas. Maka merupakan suatu tanda keburukan apabila seorang yang banyak melakukan kemaksiatan, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan, ya. Jadi jangan kemudian heran orang itu kok banyak kemaksiatannya. Makan riba, iya. Kemudian korupsi, iya. Misalnya, kemudian ini dan itu, iya. Setiap hari pulang malam, dan gaya hidupnya yang betul-betul menyedihkan, betul-betul buruk, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kok kayaknya dia enggak pernah sedih, senang terus. Kok kayaknya dia enggak pernah sakit. Kok kayaknya kalau dilihat keluarganya juga aman, tenteram, begitu saja. Jangan kemudian kita takjub. Dan kemudian kita tertipu. Wah, kalau begitu ya enggak apa-apa ya, melawan seperti dia. Ya. Hidupnya senang di dunia ini, enggak ada sulitnya sama sekali. Ya. Karena pandangan manusia bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba itu pasti akan diberikan kenikmatan. Tidak selalu seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Fajr. Apa bunyinya? Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu idza ma batalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apabila seorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya sebelumnya dikatakan idza ma batalahu rabbuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji dia, ujian dengan diberikan kenikmatan, kemudian diluaskan rezekinya baginya, kemudian dia akan berkata, oh sungguh waktu Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan aku. Kemuliaan yang dia dapatkan itu disangka bahwasanya itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya idza ma badalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Maka sebaliknya manusia itu apabila dia diuji, ujian juga, tapi ujiannya dalam bentuk lain, disempitkan rezekinya, disempitkan rezekinya, maka dia akan berkata, sungguh Rabbku telah menghinakan aku. Itu sangkaan manusia. Maka dikatakan kala selanya, sekali-kali tidak. Kalau seperti sangkaan kalian, bukan seperti sangkaan manusia. Ya. Yang mulai dari orang yang kita ceritakan, orang yang begitu banyak kenikmatannya dalam keadaan dia tidak pernah mendapatkan musibah, dalam keadaan dia juga bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Jangan takjub dengan orang yang seperti itu. Jangan takjub dengan orang yang seperti itu. Itu orang yang Allah Subhanahu wa taala tunda hukumannya nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau sudah nanti datang hari kiamat, kita akan mendapatkan orang yang seperti itu, akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana dalam satu hadis disampaikan bahwasanya didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari kalangan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya banyak dan pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan dengan satu kenikmatan atau dicelupkan dengan satu kali celupan saja ke dalam neraka, kemudian ditanya, apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali, wahai Allah. Sama sekali tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Tapi padahal selama di dunia apa? Dia orang yang paling mendapatkan banyak kenikmatan. Orang yang paling kaya, orang yang paling diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh dengan sekejap azab pada hari kiamat, dengan sekejap azab saja, maka dia akan melupakan seluruh kenikmatan yang dia hadapi di dunia. Maka jangan takjub dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapati oleh orang-orang kafir. Juga jangan pula takjub dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menunda hukuman mereka nanti pada hari kiamat. Maka dalam suatu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, pernah seorang A'rabi, yaitu seorang Arab Badui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal aqadatka ummu Milzam?" Apakah kamu pernah ditimpa oleh ummu Milzam? Ummu Milzam itu yang dimaksud adalah sakit demam. Orang ini enggak tahu apa itu demam. Berkata, "Wa ma Milzam?" Apa itu Milzam? Siapa itu atau apa Milzam ini? Tidak tahu apa itu demam. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Milzam itu seperti apa? Bahwasanya itu adalah rasa sakit yang berada di antara, dijelaskan Rasulullah seperti itu, rasa sakit yang berada di antara kulit dan daging. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW walau-walau bagaimana penjelasannya. Kemudian ditanya lagi, hal sada'ta, apakah kamu pernah pusing? Sekali lagi dijawab, wama sudah, apa itu pusing? Tidak tahu apa itu pusing. Ya, pasti tidak pernah pusing. Kalau pernah pusing, pasti tahu, ini apa ini ya? Misalnya tanya, atau kemudian kamu dikasih tahu, kamu sedang pusing. Obatnya ini. Ini tidak pernah pusing. Wama sudah, apa itu pusing? Kemudian, dijawab oleh Rasulullah SAW, bahwa pusing itu adalah, ini jawabannya Rasulullah SAW, yaitu, angin yang kemudian tertahan di dalam otak, kemudian apa namanya terasa di urat saraf, itu pusing. Bisa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalap saraf dokteran betul atau seperti ini atau tidak pusing itu? Ada yang bisa menjawab? Saraf dokteran Allah alam ya. Tapi firman atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah orang ini pergi, berdiri dan pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Masyarahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ilaihi." Maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang kemudian ingin melihat seorang penduduk neraka, lihat kepada dia." Ya, orang tidak pernah sama sekali merasakan sakit sedikit pun, tidak pernah pusing, tidak pernah tertimpa oleh apa yang demam sama sekali, bahkan tidak mengenal apa itu demam, tidak mengenal apa itu pusing. Nah, maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lata'iful Ma'arif mengatakan bahwasanya as-suda' min alamati ahli imani wa ahli jannah. Bahwasanya namanya pusing itulah termasuk tanda-tanda ahli iman, orang yang beriman dan orang yang akan menjadi penduduk surga. Allah alam bisawab. Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Jadi suatu musibah apapun itu adalah sebagai balasan atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan seharusnya kita kemudian merasakan bahwasanya musibah tersebutlah suatu kenikmatan, dari sisi bahwasanya musibah tersebut ternyata akan kemudian melebur, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan siang dan malam. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu bersamaan, itu sesuai dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang adalah sesuai dengan besarnya cobaan yang dia dapatkan. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, rela, maka dia akan mendapatkan ridha, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man safita falahu suqb. Dan barang siapa yang marah, jengkel, tidak terima, maka dia kemudian akan menerima balasan yang sama, as-suqb juga, murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Radha Imam An-Nawawi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi hadis ini, dan kemudian At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis yang hasan. Memang ini adalah suatu hadis yang hasan, diasarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang dari suatu musibah itu sesuai dengan kadar besarnya musibah yang didapatkannya. Semakin besar musibah yang didapatkannya, kemudian dia bersabar, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkannya. Adapun kemudian cobaan yang kecil, rasa sakit misalnya sakit kepala ringan, atau kemudian seperti tertusuk diri, duri, sakit hanya sedikit saja, sebentar saja kemudian hilang, atau cobaan-cobaan yang lainnya yang merupakan cobaan-cobaan yang ringan, maka itu pun pahala yang didapatkannya apabila dia bersabar ya sekadar sesuai dengan kadar cobaan tersebut. Nah, pahalanya pahala yang yaitu relatif kecil dibandingkan pahala dari musibah yang lebih besar. Maka ini kemudian semakna dengan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-ulama thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Sungguhnya orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian juga para ulama, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisal dan yang semisal setelahnya. Jadi justru orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang kemudian paling keras dan paling banyak ujiannya, paling berat cobaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat mereka, ingin memberikan pahala yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu penduduk Firdaus, penduduk jannah yang paling tinggi adalah dari empat kalangan. Yaitu penduduk Firdaus yaitu apa? An-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Inilah yang kemudian menjadi penduduk Firdaus, derajat yang paling tinggi di surga. Yang kemudian surga Firdaus itu langsung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menjadi penduduk Firdaus tersebut, jangan dikira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di dunia ini hidup dalam kenikmatan, tidak pernah diuji, tidak pernah dicoba. Mereka justru orang yang paling banyak cobaannya dibandingkan manusia-manusia yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar di sisinya, di mana mereka bisa bersabar ketika di dunia. Itu dengan surga yang paling tinggi, dengan derajat yang paling tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian menjadi hiburan dan hasungan bagi kita semuanya untuk senantiasa bersabar. Nah, untuk senantiasa bersabar karena kan di balik besarnya cobaan, besarnya musibah yang kita dapatkan, ternyata di situ di baliknya ada apa? Ada pahala yang besar yang menanti di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersabar, yang akan kita dapati nanti di akhirat kelak. Ya. Tapi ya karena ya tadi namanya bayarannya nanti, masih nanti, itu kemudian menjadikan kita sulit untuk bersabar. Bedakan kalau misalnya bayarannya langsung, bayarannya langsung. Ya. Kamu kalau mau bersabar menghadapi ujian ini, nih ya langsung 1 miliar, rumah mewah, mobil, oh iya langsung sabar. Ya, walaupun kemudian misalnya habis kebakaran rumahnya, ya langsung bersabar. Kenapa? Karena langsung dapat gantinya, langsung dapat balasan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang berlipat ganda. Tapi karena balasannya nanti di akhirat nanti, nah ini yang kemudian menjadikan kita sulit untuk bersabar. Ya, padahal yang namanya akhirat itu dekat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mithla dzalik. Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Tapi diingat, wan naru mithla dzalik. Yang namanya neraka juga sama, lebih dekat dari kalian daripada tali sendal kalian. Sangat dekat dengan kalian, ya. Jadi balasan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian akan berikan, jangan dianggap jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya mereka menganggap dan melihat bahwasanya akhirat itu jauh. Wa narahu qariba. Sungguhnya sedangkan kami melihatnya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat dengan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa narahu qariba. Sungguh kami melihat bahwasanya sesuatu yang dekat, sangat dekat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda, buistu wasa'atu kahatain, aku itu dibangkitkan, saat aku dibangkitkan dengan as-sa'ah, dengan terjadinya hari kiamat itu kahatain, seperti ini. Ini apa maksudnya? Dekat. Wa'istu wa'sa'atu kahatain. Aku dibangkitkan dan hari kiamat itu sangat dekat. Seperti ini. Seperti kedua jari Rasulullah SAW yang beliau isyaratkan kepada sahabat waktu itu. Maka ketahuilah bahwasanya balas yang akan didapatkan dari musibah, nah, kita dapat, yang kita dapati sebesar apapun musibah tersebut akan kita dapatkan dan itu dekat. Dan besarnya balas yang akan didapatkan adalah sebesar balas atau musibah yang menimpa kita. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman yubtalahum, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, seperti apa yang kita sebutkan tadi. Yang paling keras ujiannya para nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para mustofa, para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang-orang yang paling jujur imannya, paling benar imannya, paling tinggi keilmuannya tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mereka yang kemudian mendapatkan cobaan yang paling besar. Kemudian barang siapa yang ridha, rela, bersabar terhadap ujian tersebut, dia akan mendapatkan ridha. Yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhainya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya dengan keridhaan dia dan kesabaran dia. Sebaliknya barang siapa yang kemudian marah, tidak terima, maka yang akan didapatkannya adalah juga kemarahan. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang tidak bisa bersabar terhadap suatu musibah, itu suatu dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancam dia dengan kemurkaan nanti pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa sabar itu wajib. Sabar itu wajib atas setiap cobaan, sebesar apapun cobaan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu. Dia pasti mampu untuk bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersabar itu wajib. Kemudian menimpakan sesuatu musibah, sebesar apapun musibah itu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dia mampu untuk bersabar sebetulnya. Cuma kenapa dia tidak bersabar? Karena dia tidak mau, karena dia jauh dari iman, karena dia jauh dari ilmu, karena dia jauh dari perkara-perkara yang kemudian bisa membawanya kepada kesabaran. Sebenarnya dia mampu kalau dia mau, kalau dia memang mau berusaha untuk menjadi orang yang soleh, untuk bisa menjadi orang yang mau bersabar dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada waktu tersisa, maka dipersilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Ataupun pertanyaan yang minggu lalu Pak belum ada jawabannya Pak ya. Nah, atau apa ada kesibukan belum sempat mencari jawabannya. Silakan kepada hadirin untuk pertanyaan.